Apakah krisis Suriah termasuk kudeta? Ya, termasuk kudeta. Bashar Asad ini penjahat, penjahat Syiah dari kelompok An-Nusairiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menghancurkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kemuliaan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat berakhirnya fitnah yang menimpa mereka. Bashar Asad, ya, para ulama sebagian menghukumi kafir. Nah, akan tetapi melakukan pemberontakan ini pembahasan tersendiri. Seorang harus melihat dari sisi maslahatnya. Tidak setiap penguasa jika dia kafir harus dilakukan pemberontakan. Namun harus melihat kembali kepada maslahah. Apakah menimbulkan maslahat? Namun jika tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut, seorang ingin melakukan perlawanan hanya sekedar mengumpulkan rakyat biasa yang tidak memiliki senjata kecuali ketapel, kecuali batu, bom-bom rakitan yang dihadapi tank, pesawat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menimbang hal tersebut adalah para ulama'.